tidak bisa bertahan lama, maka statusnya adalah hewan air dan bangkainya halal. Okay. Selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya tentang hadis lalat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyamisuhu thumma yanzihu fa inna fi ahadi janahayhi da'an wa fil akhirati shifaa. Abu Hurairah bercerita, siapa nama Abu Hurairah? Nama Abu Hurairah. Ya. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sahr. Abdurrahman bin Sahr. Menurut riwayat yang lebih masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at dzubabu fi syarabi ahadikum." Ketika lalat itu masuk ke minuman kalian, falyamisuhu, maka jangan langsung diminum, tapi celupkan dulu lalat itu. Tsumal yanzahu, setelah itu buang lalatnya. Jangan buang minumannya, buang lalatnya. Fa inna bi ahadi janahihi, karena di salah satu sayapnya da'an, ada penyakit. Wa bil akhari syifaan, dan di sayap yang lain ada obatnya. Di sini beliau tidak menyebutkan sayap kanan atau sayap kiri. Wallahu a'lam. Nabi SAW tidak cerita, yang disampaikan hanya di salah satu sayapnya ada penyakit, yang satunya obat. Satunya itu kanan atau satunya kiri. Wallahu a'lam. Sehingga kita tidak bisa, misalnya kalau ada sayap, tangkap, potong sayap kanannya, kumpulkan. Nanti kita akan jadikan sebagai obat. Nah, dia nggak tahu kalau ada di sayap kanan, yang menduga-duga saja. Ya, bahaya kalau misalnya itu penyakit semua gimana? Malah nggak jadi ya. Akhrajah al-Bukhari, nanti disebutkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan makamkan dalam riwayat yang lain, wa'innahu yaktafi bijanahihi alladhi bihi da'u. Dan lalat itu ketika mencemplung air, maka pertama kali yang dia letakkan adalah sayap yang mengandung penyakit. Untuk, karena biasanya begini, lalat itu mempertahankan diri dengan cara menyerang balik. Punyanya apa dia pakai? Ada yang nyerang balik pakai bau yang sangat busuk. Musa, curug ya, sehingga dia kalau ada serangan keluar bau. Ada juga serangan yang begini kayak gitu. Begitu ada serangan dia mengeluarkan bau. Lalat begitu dia merasa terancam, maka dia taruh racunnya dulu. Taruh racunnya dulu sehingga racunnya ini yang tersebar lebih cepat. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud. Tayyib. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang menolak hadis ini. Dan dia beralasan bahwa para ahli medis belum menemukan bukti lalat itu kondisinya semacam ini. Maka dia membuat pernyataan, ahli medis lebih saya percaya dibandingkan hadis. Karena ini berbicara masalah kedokteran, bukan masalah akhirat. Sehingga kalau pembahasannya masalah kedokteran, karena pembahasannya masalah kedokteran, maka kita lebih percaya dokter dibandingkan hadis. Dan salah satu tokoh internasional, karyanya banyak dipakai di Indonesia, tapi dia itu di Timur Tengah ya, namanya Muhammad Al-Ghazali. Dia punya buku khusus membahas tentang kritik untuk Sahih Bukhari dan Muslim. Isinya adalah kumpulan-kumpulan hadis yang menurut dia tidak masuk akal. Kumpulan hadis yang menurut dia tidak masuk akal. Sehingga kalau ada hadis dan ada akal, dahulukan akal dibandingkan hadis. Kalau seperti ini caranya, berarti akal lebih di depan dibandingkan syariat. Dan Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi. ya, maka akal jangan bermain. Kaidah yang disampaikan para ulama, idza jaa ad-dalil idza jaa an-nuqul kama an-nadhar. Kalau sudah ada nakal, maka akal jangan berfungsi. Jika sudah datang dalil, maka akal jangan ikut apa mengotori dalil, menolak dalil atau dia berbuat yang lain. Dan akal dijadikan oleh Allah untuk manusia, bisa jadi justru menjadi sumber fitnah baginya, sehingga bisa saja orang tersesat karena terlalu cinta dengan akalnya, sebagaimana orang bisa tersesat karena terlalu cinta dengan istrinya, nanti cinta kepada anaknya, cinta kepada hartanya. Maka tergantung ketika dia cinta kepada sesuatu melebihi kecintaannya kepada Nabi SAW, orang bisa jadi tersesat. Cinta akal itu berarti mendahulukan akal dibandingkan dalil. Kita punya akal, dia punya akal, maka jangan sok paling berakal, karena yang lain juga berakal. Cuma kadang ada orang yang sok berakal mengalahkan dalil dan mendewakan akal. Dan alhamdulillah ternyata klaim beliau, klaim orang ini salah. Dan ada banyak dokter yang telah membuktikan di zaman sekarang keberadaan obat dan penyakit yang ada pada dua sayap pala. Meskipun dulu belum terbuktikan, kami begitu terbuktikan, ini membungkam mulut-mulut orang yang dia tidak mau mempercayai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan 14 abad masa silam. Selanjutnya, dalam cerita ini menunjukkan bahwa bangkai lalat itu tidak najis. Kok bisa Pak dihubungi seperti ini? Karena kalau lalat kecemplung, berenang, tenggelam, mati kan? Mati, karena lalat itu termasuk hewan darah ya. Sehingga ketika dia mati, dicelupkan, makin mati. Ini belum mati, dicelupkan ya, diudah sisa. Kira-kira tambah mati atau tambah sehat? Tambah mati. Berarti kalau kayak gitu, seharusnya mati itu kan bangkai. Harusnya langsung dibuang, ini ada bangkai dua. Ini malah enggak dicelupkan. Berarti bangkai itu makin diratakan. Berarti ini bukti bahasanya bangkai lalat tidak najis. Andai kan bangkai lalat najis, maka seharusnya air ini najis. Seharusnya air ini najis. Dan kalau air itu najis, tidak boleh dikonsumsi. Karena kaidahnya semua yang najis haram, meskipun tidak semua yang haram najis. Begini ya, semua yang najis pasti haram, meskipun tidak semua yang haram najis. Sebutkan yang haram tapi suci, tidak najis. Haram tapi tidak najis. Yang haram tidak boleh dikonsumsi tapi suci. Cicak, cicak tidak boleh dikonsumsi dan dia bisa jadi najis. Contohnya pertamax ya, pertalite, solar itu najis nggak? Tidak boleh diminum. Semua yang najis pasti haram, tapi tidak semua yang haram najis, ya. Ini boleh dicelupkan, berarti dia tidak najis. Karena kalau najis, berarti airnya kena najis. Sehingga nanti kalau airnya kena najis, bagaimana hukumnya? Haram untuk dikonsumsi. Karena itulah hadis ini salah satu di antara dalil bahwa bangkai serangga itu tidak najis. Kaidahnya bangkai binatang yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah tidak najis. Lalat, kemudian nyamuk dan turunannya. Berikutnya, perintah dalam hadis ini itu perintah wajib ataukah sifatnya hanya saran yang disebut dengan para ulama amrun irsyadi. Amrun irsyadi, perintah ini perintah wajib atau perintah yang sifatnya hanya saran? Pendapat yang benar, perintah ini adalah amrun irsyadi, perintah saran. Dalam arti ketika ada orang yang airnya kecemplungan lalat, dia tidak diwajibkan untuk minum air itu. Sehingga kalau misalnya Pak, saya kok merasa jijik, Pak. Boleh enggak saya buang? Ya silakan. Tapi kalau ada larangan ya jangan. Jus. Buang apa? Buang tim. Ya kalau agak mahal mungkin Anda akan perhitungkan. Tapi kalau cuma air putih atau apa misalnya teh, itu mungkin ringan saja buat. Tapi ini kopi Starbucks 50 ribu, Anda akan perhitungkan ketika kecemplungan lalat di sini. Namun intinya hadirin kepada Allah, perintah di sini adalah perintah irsyadi, perintah yang sifatnya bimbingan dan tidak wajib. Hanya saja para ulama mengatakan apabila lalat itu kecemplung di makanan atau minuman kita dan kita hendak melakukan intipak, tetap memanfaatkan itu. Memanfaatkan itu bisa bentuknya dikonsumsi, bisa bentuknya dikasihkan ke tempat yang lain. Maka sebelum intipak, sebelum pemanfaatan, celupkan dulu agar kuman di lalat itu terobati dengan obatnya, bisa dinetralisir dengan obatnya. Sehingga misalnya kita punya air 1 gelas kecemplung lalat, terus kita gak ingin minum, pinginnya tak siramkan ke tanaman. Sebelum disiramkan, dia dicelupkan dulu, diaduk, baru dibuang. Setelah itu silahkan disiramkan dengan harapan agar racunnya tidak mempengaruhi tanaman. Ya meskipun kita belum melakukan eksperimen tentang ini ya, coba letakkan air, kasih gula di tempat yang banyak lalatnya. Kemudian ketika ada lalat, nggak usah diaduk, langsung buang. Siramkan ke lombok, ya. Siramkan ke lombok. Nanti tunggu sampai lombok ini berbuah. Nek lomboknya pedes, itu berarti asli. Ya. Kalau lomboknya mengandung racun, bisa jadi karena keracunan. Wallahu a'lam. Tapi ini belum dilakukan eksperimen yang barangkali bapak ibu mau mencobanya silakan. Nah, kemudian kita akan sambung ke hadis berikutnya. Jam berapa sekarang? Jam 1 kurang seperempat. Mau ada yang mau disampaikan dulu terkait masalah apa? Naik silam. Tidak ada. Soalnya jam. Ada yang berada dalam hal. Ketika usi kita berdarah, darah itu haram ya. Kalau najis, ulama hilang. Darah yang memancar dari luka kita, dari tubuh kita, ini najis atau tidak, ulama hilang. Ada yang mengatakan najis, yang itu pendapat jumhur. Dan ada yang mengatakan tidak najis, ini pendapatnya Ibnu Hazm dan beberapa ulama seperti Syafi'i, Syafi'i dan yang lainnya. Tapi kalau haram, sangat haram. Sehingga kalau kita sholat kemudian terasa keluar darah, apakah harus membatalkan sholat? Andaikan masjid kita adalah lantainya adalah tanah, bukan karpet, maka langsung meludah ke bawah boleh. Dan di masa silam itu biasa. Nabi SAW melarang jangan meludah ke arah depan atau ke arah kanan, tapi meludahlah ke arah bawah, langsung dikubur pakai kaki. Sehingga sahabat di masa silam ketika sholat sambil jus ke bawah itu biasa. Satu lagi biasa, dilarang jangan meludah ke depan atau ke kanan, tapi kalau ke bawah boleh. Karena itu kalau zaman sekarang gimana Pak? Meludah ke depan, kanan nggak boleh, ke bawah boleh nggak? Ya, dimarahin takbir. Kalau sudah izin takbir silahkan. Jadi izin dulu nanti takbir ini gigi saya atau gusi saya gampang berdarah. Nanti kalau saya mau udah ke bawah boleh nggak? Boleh ya. Kalau tamunya mengizinkan silakan. Kalau tidak pakai tisu atau meludah di baju. Sehingga ketika dia meludah di tempat seperti ini posisinya aman. Dan ini tidak membatalkan sholat karena meludah itu tidak membatalkan sholat. Allah. Cukup? Ada yang lain? Baik, kita sambung ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Waqid Al-Laythi. Ana Khalidin Al-Laythi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma bu'iya min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun akhrajahu Abu Dawud wa at-Tirmidzi wa hasanahu wa lahu lahu. Dari Abu Walid Al-Laythi, siapa Abu Walid Al-Laythi? Beliau lebih masyhur dengan kunyahnya dibandingkan nama aslinya, dan para ulama berbeda pendapat tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan nama asli beliau adalah Al-Harith bin Auf, dan beliau termasuk sahabat yang masuk Islam awal-awal dan pernah mengikuti perang Badar menurut riwayat yang sahih, dan beliau terhitung sebagai penduduk Madinah dan ikut hijrah atau ikut melakukan Fathu Makkah, lalu tinggal di kota Makkah selama setahun dan meninggal di sana di usia 68 tahun radhiyallahu anhu. Abu Walid Al-Laythi, hadis yang terkenal dari beliau adalah hadis tentang apa? Pohon bidara yang dipakai untuk ngalap berkah, namanya apa? Zatu Anwar. Hadis yang sangat terkenal dalam kitab Tauhid. Bagi mereka yang sudah terbiasa belajar Tauhid, insyaAllah kenal hadis Abu Walid Al-Laythi. Jadi beliau bercerita para sahabat setelah selesai Fathu Makkah, mereka berhasil menghimpun banyak orang-orang baru yang masuk Islam. Lalu mereka berangkat menuju Hunain untuk menyerang daerah Hunain. Begitu berangkat menuju Hunain, mereka bertemu dengan pohon Dhatu Anwar, pohon bidara milik orang musyrikin yang sering dipakai untuk ngalap berkah, gantungkan senjata sebelum perang. Jadi biar senjata ini berisi, maka digantung dulu di pohon, terus orangnya semedi di bawah. Mungkin selama semalam nanti senjata itu sudah ada isinya, terus dipakai untuk perang. Apa isinya? Isi logam, ya. Jadi kemudian dipakai untuk perang itu katanya bisa, ini sakti senjatanya. Nah, pohon itu namanya Dhatu Anwar. Lalu kaum muslimin yang baru saja masuk Islam tadi, mereka minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ija'alana Dhatu Anwar kama lahum Dhatu Anwar. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Dhatu Anwar seperti yang dimiliki oleh orang musyrik. Jadi inilah musyrikan, kambuh sangat cepat. Baru saja masuk Islam, diajak berangkat, ketemu aset, ketemu benda-benda yang dulu menjadi objek kesyirikan, ketemu situs kesyirikan, mereka ketularan ingin jadi syirik. Berarti syirik itu kambuh-kambuhan, ya. Maka kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh, nanti kadang kambuh lagi. Sehingga kalau tidak dibimbing, bisa jadi orang melakukannya kembali. Makanya kita yang memiliki sejarah di masa silam, dulu animisme, judaisme, kemudian Hindu, lalu datang Islam, kemudian kita meninggalkan kesyirikan, maka tidak heran kalau masih kambuh, ya. Salah satu di antara efek sampingnya adalah pihak finansial terkait bulan tertentu, bulan Suro, Ciloko, ya. Nah, dengan mencatat di bulan Suro, maka nanti Ciloko berani nekat, ya. Coba poligami di bulan Suro, pasti ramai. Ya kan? Pasti ramai. Oh, enggak suka saya ramai, ya. Nanti bukan Suronya, ya. Baik, kita kembali ke sini. Abu Walid Al-Laythi radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit." Bagian apapun yang terpotong dari hewan yang hidup, maka statusnya bangkai. Bagian apapun yang terpotong dari hewan hidup, maka statusnya bangkai. Baik. Ini berlaku jika bagian itu tidak terpisahkan dari hewan tersebut. Tapi kalau dia terpisahkan, maka dia bukan bangkai. Contoh, seorang yang kecelakaan, mati ya. Nah setelah itu ternyata kita buka, di dalamnya ada telur yang sudah jadi dan ada telur yang belum jadi. Telur yang sudah jadi itu biasanya, nah ini sejam lagi lahir. Tapi berhubung kecelakaan ibunya, maka dia akan jadi lahir. Tapi dia bisa dikeluarkan. Pertanyaannya, telur ini halal mahal? itu hewannya halal ataukah haram? Ulama hilang. Ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram, dan wallahu a'lam, pendapat yang kuat hukumnya halal. Karena ini memenuhi penyembelian, terpotong tenggorokan, kerongkongan dan urat leher sehingga darahnya keluar. Sehingga kalau lebih dari itu, ini tidak sampai menawarkan hewan. Tapi kalau dia masih hidup, misalnya disembelih kejar-kejar, langsung kita ambil pahanya. Gimana hukumnya? Kalau ini pak, karena dia belum mati, tunggu dulu sampai mati, baru silakan ambil. Baik. Tapi kalau terpotong kepalanya, semuanya, pendapat yang lebih kuat ini halal. Karena berarti dia menyembelih plus, meskipun para ulama sepakat ini tindakan yang dibenci makruh. Karena kematian dalam penyembelian yang syar'i itu kematian yang disebabkan oleh berhentinya batang otak dan bukan kematian karena faktor yang lain. Sehingga kalau disembelih itu batang otaknya mati ya. Dan jika batang otaknya sudah mati, maka hewan itu akan cepat mati. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita bahas sebagai mukadimah dalam kajian kita. Kita masih punya waktu jam 1 ya. Dan ini saya memanfaatkan Assalamualaikum. Sehingga kalau ada tambahan asalah sama ada rumah akhir kita belum melewati kalimat ini. Nanti sempat saya cari lagi. Di saluran kaki bagian bawah. Di saluran kaki bagian bawah ya. Al-Muradu bi sab'ah Ahmad wal Bukhari dan seterusnya sampai Ibnu Majah. Wa bi sittah man ada Ahmad. Dilihatkan oleh 6 berarti selain Ahmad. Wa bi khamsah man ada Bukhari wa Muslim. Wa qad akhulu al-arba'ah wa Ahmad. Wa bi arba'ah man ada thalathatu man ada thalathatu huwa. Dan dilihatkan oleh 4 adalah selain tiga yang pertama. Dilihatkan oleh 4 selain tiga yang pertama urutannya siapa nih? Bukhari, Ahmad, Bukhari, Muslim. Dilihatkan oleh 4 itu berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa bi tsalatsati man adahum, dan dilihatkan oleh 3 adalah selain mereka. Selain mereka wal akhirah. Wabizara sati yang dilihatkan Yuri itu bizara sati man adal Bukhari wa Musliman wa Ahmad wa Ibnu Majah hum Abu Dawud Tirmidzi dan Nasa'i. Baik, nanti saya yang salah ya. Terima kasih sudah diingatkan. Yang dimaksud dengan riwayat yang 3 dan yang akhir maksudnya adalah Abu Dawud Tirmidzi dan An-Nasa'i. Baik, sesuai dengan yang ada di catatan kami. Terima kasih sudah diingatkan sehingga yang kemarin dikoreksi ya. Yang dimaksud dengan as-salatatu wa bis-salatati dilihatkan oleh 3 dan selain mereka serta yang paling akhir maksudnya adalah Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Alhamdulillah. Saya simpan catatan. Yang lain cukup, alhamdulillah. Baik, berarti kita cukupkan di sini. Masuk bab baru, bab tentang al-aniyah, bab tentang bejana-bejana. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga dimudahkan oleh Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.